Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita sampai ke pembahasan tentang nama Allah Al-Mu'min. Masih ingat maknanya yang pertama, Pak? Maha membenarkan. Yang kedua, Maha memberikan keamanan. Setelah kita mengupas kandungan dari nama yang mulia ini, seperti biasanya kita akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai buah manis yang akan dipetik saat kita mengimani nama Allah yang mulia ini. Yang ada di hadapan kita ada 5 poin. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita sehingga kita bisa bahas semua poin-poin tersebut. Yang punya kitabnya silakan dibuka halaman 85. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu Syekh Abdul Aziz Ibn Nasir Al-Julayl hafizahullah ta'ala. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، محبة الله عز وجل الذي يأمن الخائفون في كنفه ويطمئن المؤمن بالإيمان به وعبادته وحده. Yang pertama, buah dari mengimani nama Allah Al-Mu'min adalah semakin cinta kepada Allah. Apa yang pertama? Semakin cinta kepada Allah. Kenapa demikian? Karena salah satu makna al-mu'min adalah yang maha memberikan keamanan. Ketika kita merasa aman dari kezaliman Allah Azza wa Jalla, dan itu tidak mungkin Allah melakukan kezaliman. Ketika kita merasa nyaman dengan luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, maka saat itu kita akan semakin cinta dan sayang kepada Allah. Bagaimana tidak? Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dari mara bahaya. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita. Bahkan saat kita berbuat maksiat kepada-Nya sekalipun. Sabaqat rahmati ghadabi. Kata Allah azza wa jalla, kasih sayangku lebih dominan daripada kemarahanku. Andaikan setiap dosa yang kita lakukan ada hukumannya secara langsung, masih hidup kita? Masih hidup? Sudah punah kita dari dulu. Andaikan setiap dosa langsung diazab sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa sudah punah? Karena dosa yang kita lakukan tidak tidak terhitung jumlahnya. Jenengan sehari dosanya berapa kali? Angka-angka, berapa angkanya? Ada dua kemungkinan. Orang dosanya sehingga enggak bisa dihitung karena nol, atau saking banyaknya. Yang mana? Enggak ada atau saking banyaknya? Saking banyak. Tapi Allah masih kasih kita nafas. Allah masih kasih kita kesempatan untuk mendengar. Allah masih kasih kita kesempatan untuk melihat. Allah masih kasih kita kesempatan untuk berbicara. Padahal lisan ini sering sekali kita gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sama Allah. Mata kita sering sekali kita gunakan untuk melihat hal-hal yang dilarang sama Allah. Telinga kita terlampau sering untuk kita gunakan mendengar hal-hal yang diharamkan sama Allah. Pikiran kita terlampau sering kita penuhi dengan hal-hal buruk yang seharusnya tidak kita pikirkan. Hati kita dipenuhi dengan penyakit-penyakit sombong, pelit, riya, hasad, iri. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla masih kasih kesempatan kepada kita untuk berbicara, untuk mendengar, untuk melihat, untuk merenung, untuk berpikir, untuk berjalan, untuk bernafas. Ini semua Allah berikan kepada kita karena rahmat Allah lebih dominan dibandingkan apa tadi? Kemarahan. Andaikan kita punya pembantu yang sehari melakukan kesalahan 10 kali, gimana? Kesalahan ya, mecahin gelas lah. Sehari mecahin gelas 10 kali, gimana? Priwe? Pecat. Entong gelasnya. Alhamdulillah, Allah tidak menyikapi kita seperti cara kita menyikapi pembantu kita. Maka ketika kita mengimani nama Allah Al-Mu'min yang maha memberikan keamanan, saat kita mengimani nama ini, kita akan semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini buah yang pertama. Kita lanjutkan buah yang kedua. Thaniyan, ziyadatul imani wa tasdiqu fil qalbi. وذلك برؤية آثاره وذلك برؤية آثار اسمه سبحانه المؤمن الذي وذلك برؤية آثار اسمه سبحانه المؤمن التي منها تصديق نفسه سبحانه وإقامة البراهين الواضحة الدالة على توحيده وتفرده سبحانه بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات، ومنها تصديق الله عز وجل لأنبيائه ورسله بما يظهر على أيديهم من المعجزات والدلائل الباهرة على صدقهم وصدق ما يدعون إليه. Yang kedua, iman kita kepada Allah semakin bertambah. Iman kita kepada Allah semakin bertambah kuat. Iman kita kepada Allah semakin bertambah apa? Kuat. Kok bisa Ustaz? Ketika kita mengimani nama Allah Al-Mu'min yang maha membenarkan, Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran membenarkan keesaannya. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran membenarkan kejujuran Nabi-Nya. Saat kita memahami itu, maka kita akan semakin yakin bahwa ajaran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam agama Islam adalah ajaran yang paling benar. Saat kita meyakini itu, maka keimanan kita bertambah kuat. Apalagi di zaman ini, banyak sekali orang yang gampang goyah apanya? Keimanan. Cuma gara-gara terkagum-kagum dengan casing orang-orang kafir. Terkagum-kagum dengan apa? Casing. Casing siapa? Penampilan, bungkus. Beberapa hari yang lalu, kami menemani para ulama yang datang dari Madinah, dari Riyadh, sehingga berapa kali libur pengajian. Mohon maaf, ya. Nggak libur ding, ada pengajian, siapa bilang libur. Selain kami belajar dari guru-guru kami tersebut, kami juga mendapatkan tugas untuk menerjemahkan pengajian-pengajian mereka. Di salah satu sesi makan malam, nah enak makan malam, utuh mangane sih penting. Ya gue penting juga sih. Yang penting adalah obrolan sebelum atau sesudah makan. Salah satu dosen kami bercerita dari Madinah bahwa beliau pernah diundang bersama 14 doktor dan profesor dari Arab Saudi ke Amerika. Kemana? Ke Amerika. Untuk apa? Untuk apa kira-kira? Untuk mendapatkan pemaparan tentang wahnya Amerika. Tentang wahnya Amerika. Tadi itu, casingnya. Ya. Tentu dijamu, dilayani, dijelaskan. Saat itu dosen kami, orangnya memang cerdas, pintar, Masya Allah. Ya. Begitu mendengar hari pertama pemaparan, dia langsung tahu. Ini banyak kekeliruan dalam pemaparan yang disampaikan. Saat itu pertemuan pertama berbicara tentang sejarah Amerika. Dan dosen kami itu tahu, ini banyak yang keliru nih. Padahal orang Amerika ngomong tentang sejarah apa? Amerika. Orang Saudi tahu salahnya. Masya Allah, dosen kami itu cerdas banget. Masya Allah, tabarakallah. Begitu selesai, angkat tangan dulu. Yang Anda sampaikan itu banyak salahnya. Anda salah dalam poin A, poin B, poin C. Dan yang memaparkan itu kemudian mengakui kesalahan. Iya, ya, terima kasih, saya keliru. Pertemuan berikutnya, beliau bicara lagi. Gak adil kan? Anda cuma berbicara. Kami juga berhak untuk berbicara. Kami ini bukan mahasiswa. Kami ini dosen. Banyak di antara kami profesor. Jangan beri kami kuliah seperti dosen memberi kuliah kepada mahasiswa. Kasih kesempatan kami untuk bicara. Wah, programnya enggak seperti itu. Dari awal kami programnya hanya menyampaikan. Anda di sini diundang untuk mendengarkan. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Kalau kayak gitu kami pulang aja. Oh, enggak bisa, jangan kayak gitu. Wong kemarin saja, kemarin katanya. Kemarin saja. Satu orang pembicara ngomong tentang sejarah kalian, banyak salahnya. Oh ya, mohon maaf, itu yang seharusnya ngisi enggak datang, akhirnya didatangkan apa? Penggantinya baru pemula. Tambah jengkel, pemula ngomong di hadapan profesor. Pokoknya kami enggak setuju. Kalau kami hanya sekedar mendengar, enggak setuju. Gantian. Katanya tukar menukar apa? Peradaban. Masa cuma kami yang mendengar? Kami juga punya sesuatu yang perlu kalian dengarkan. Merah mukanya. Ya, kalau enggak salah menteri padahal itu. Akhirnya beliau, enggak bisa ini atuh loh. Kalian itu katanya demokrasi. Semua berhak untuk apa? Berbicara. Kenapa giliran kami mau berbicara? Kalian enggak mau mendengar. Maunya kalian berbicara, kami mendengar. Senjata makan tuan. Akhirnya dengan terpaksa, akhirnya beliau bertanya kepada teman-temannya, gimana? Setuju atau tidak? Kita, setuju. 15 orang setuju semua. Akhirnya giliran bicara. Gantian. Beliau bercerita tentang Islam, berbicara tentang keamanan yang ada di Arab Saudi, berbicara tentang kedamaian, berbicara tentang konsep-konsep Islam dalam menjaga harta, dalam menjaga kehormatan, dalam menjaga akal, dengan sebegitu detailnya. Dan akhirnya banyak di antara mereka yang kemudian blak-blakan mengatakan, kami baru sekali ini mendengar penjelasan seperti itu tentang Islam. Kami tidak pernah mendengar penjelasan sedetil itu tentang Islam. Terus saya tanya sama dosen kami itu. Terus kelanjutannya gimana? Setelah itu program tersebut ditutup. Jadi mereka gagal untuk apa? Untuk mempengaruhi orang lain. Karena mereka sudah susun. Bukan hanya dari Saudi. Dari Indonesia. Dari Afrika. Dari seluruh negara penjuru dunia. Diundang. Tokoh-tokohnya diundang. Untuk diberi ceramah tentang keindahan, keunggulan negara tersebut. Harapannya apa? Harapannya tokoh-tokoh ini ketika pulang, mereka menyebarkan keindahan-keindahan yang sudah dijejelkan kepada mereka saat mereka datang. Dan kata dosen kami ini, seumur-umur baru pernah ada yang komplain seperti beliau. Jadi program itu sudah berjalan puluhan tahun. Baru pernah ada yang berani ngomong seperti itu. Akhirnya gara-gara itu programnya dia apa? Tutup, alhamdulillah. Di zaman ini banyak orang yang tertipu dengan casing. Masya Allah, gedungnya apa? Tinggi-tinggi. Peradabannya luar biasa. Apakah jenengan pernah ngelihat bagaimana banyak orang yang teler, banyak orang tunawisma yang terjebak dalam narkoba di pinggir-pinggir jalan, di daerah-daerah kumuh, yang itu tidak ditampilkan di layar kaca. Perzinaan, perselingkuhan, perceraian, kemusyrikan, kekufuran yang mereka lakukan. Enggak ditampilkan. Yang ditampilkan apanya tadi? Yang wah-wah. Ekonomi mereka akan hancur, akan kolaps gara-gara riba. enggak ditampilkan. Maka kita perlu untuk terus memahami betapa indahnya ajaran yang Allah turunkan kepada kita. Salah satunya adalah melalui nama-nama Allah Azza wa Jalla. Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Azza wa Jalla betul-betul sebagai utusan Allah, bukan manusia biasa, manusia pilihan. Makanya oleh Allah Azza wa Jalla dikasih mukjizat untuk menjadi salah satu bukti bahwa mereka betul-betul dipilih sama Allah Azza wa Jalla. Kok bisa-bisanya ada orang Islam meninggalkan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul, utusan Allah, kemudian dia pindah ke agama bikinan manusia biasa? Aneh bin ajaib. Ini adalah buah yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Thalithan, الاغتباط بأحكامه سبحانه وشريعته الكاملة الشاملة التي تكفل الخير والسعادة والأمن الشامل، بل هو أمان للبشرية بأسرها لو أخذت به وخضعت لأحكامه، بل هو أمان في الآخرة من عذاب الله تعالى، وهذا يثمر همة وعزيمة ونشاطا للدعوة إلى هذا الدين القويم. Yang ketiga, bahagia dengan ajaran Islam dan semangat mendakwahkannya. Saya ulangi, yang ketiga, bahagia dengan ajaran Islam dan semangat mendakwahkannya. Kenapa kita harus bahagia dengan ajaran Islam? Karena ajaran Islam itu diturunkan oleh Al-Mu'min yang Maha memberi keamanan. Sehingga ajaran Islam kalau diamalkan dengan baik, maka akan terbangun keamanan, kedamaian, ketentraman. Kok bisa-bisanya kita meninggalkan ajaran agama yang mendatangkan kedamaian, lalu kita memilih ajaran agama lain yang justru mendatangkan kegelisahan dan ketidakakraban antara anggota masyarakat? Dalam Islam ada kasta enggak? Ada kasta? Hah? Di dalam agama lain ada kasta? Gak mungkin kasta A bakal nikah dengan kasta C. Gak mungkin. Sampai kapanpun. Dalam agama kita, alhamdulillah, ulama nikah sama orang biasa. Mungkin? Mungkin. Dalam agama kita, antara pejabat nikah dengan rakyat. Mungkin? Mungkin. Orang Arab nikah sama non-Arab. Mungkin? Mungkin. Sangat mungkin sekali. Di dalam agama kita, ukuran paling tingginya adalah keimanan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita punya ajaran agama yang seperti ini, kita semakin senang, semakin bahagia. Karena kita bahagia dengan ajaran agama kita, maka kita pun juga semangat untuk mendakwakannya, untuk menularkannya kepada orang lain. Aneh, ada orang Islam minder dengan apa? Ajaran agamanya sendiri. Aneh bin ajaib. Kalau ada orang minder dengan ajaran agama sendiri, ini pemicunya gara-gara apa? Gara-gara gak ngerti, gak paham tentang betapa indahnya ajaran agama yang dia anut. Kalau kita merasa aman, merasa tentram, seharusnya kita pun juga kepengin untuk menularkan keamanan dan ketentraman ini kepada orang lain. Aman dan tentram itu nikmat atau bukan? Nikmat. Kita pengin orang lain juga merasakan nikmat yang sama. Ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Lanjut. Yang keempat. Rabi'an. الصبر على المصائب والمكاره لأن المؤمن يعلم أنها من عند الله الرحيم الحكيم الذي يؤمن عباده والذي يجعل فيما يصيب المؤمن خيرا له وأمنا في عاقبة أمره وآجله. Yang keempat, sabar menghadapi musibah. Apa yang keempat? Sabar menghadapi musibah. Gimana Ustaz caranya biar sabar menghadapi musibah? Yakini bahwa nama Allah adalah Al-Mu'min, yang maha memberikan keamanan, yang maha memberikan ketenangan, kedamaian, ketentraman, kebaikan buat kita. Begitu kita tertimpa musibah, langsung yakin bahwa yang menakdirkan ini siapa? Allah Al-Mu'min. Allah yang maha baik, Allah yang maha sayang. Sehingga takdir pahit ini, pasti dibaliknya ada kebaikan. Kalau kita pengin sesuatu, punya keinginan, penginnya dapat atau tidak dapat? Penginnya dapat atau tidak dapat? Dapat. Jenengan yakin kalau dapat baik buat jenengan? Kayak gini aja lah. Pengin jadi kaya? Orang pengin? Pengin pada sugi? Pengin. Wis sugi apa urung? Urung. Jenengan yakin kalau jenengan dijadikan sama Allah kaya, bakalan baik buat jenengan? Yakin? Belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Belum tentu. Apa yang kita inginkan itu baik buat kita? Belum tentu. Bisa jadi malah apa yang kita inginkan itu akan berakibat buruk kepada kita. Ketika kita daftarkan anak kita sekolah, atau ketika kita daftarkan anak kita mondok, atau ketika kita daftarkan anak kita kerja di sebuah tempat, penginnya diterima atau tidak? Penginnya diterima. Ternyata tidak diterima. Siapa yang menakdirkan? Allah. Sedih. Wajar sedih, manusiawi loh sedih. Tapi setelah jenengan sedih, kemudian berlarut-larut dalam kesedihan, lalu jenengan mempertanyakan, kenapa Allah gini, kenapa Allah gini, itu yang tidak boleh. Sedih sesaat wajar, tapi yakinlah bahwa di balik takdir yang pahit ini pasti ada kebaikan. Siapa tahu kalau anak kita diterima di sekolah itu atau di pondok itu atau diterima kerja di tempat itu, nanti bakalan terjadi mara bahaya yang menimpa anak kita. Mungkin, sangat mungkin, sehingga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala anak kita dihindarkan dari mara bahaya itu. Saya sering kasih contoh. Kalau kita mau ke Purbalingga, lewat mana dari sini? Lewat mana? Babakan. Selain lewat Babakan bisa? Bisa. Lewat mana? Ke sana? Madamara. Lebih dekat mana? Babakan. lebih dekat Bapak. Dari awal ketika kita berangkat sudah berencana, saya pengen lewat Babakan supaya lebih cepat. Apa yang terjadi? Begitu sampai perempatan Kedung Bulu, apa yang terjadi? Ngelamun. Akhirnya belok apa? Kir. Sadar sudah sampai mana? Perempatan. Ya Allah, lewat kene ke privis sih. Siapa yang menakdirkan jenengan ngalamun belok kiri? Allah. Kalau sudah sampai pada Mara, sudah gak usah balik lagi. Ngapain balik lagi tambah lama? Sudah kita lanjutkan. Siapa tahu Anda sedang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahwa di jalan ini yang seharusnya jenengan lewati akan terjadi apa? Kecelakaan. Atau di jalan itu ternyata ditutup karena ada hajatan. Atau di jalan itu di pinggir lagi ada orang pada mendem. Ya. Banyak sekali kemungkinan-kemungkinan ini yang sebenarnya itu adalah kebaikan buat kita. Maka ketika kita mendapat musibah, kemudian kita meyakini nama Allah Al-Mu'min ini yang maha memberikan keamanan, yang maha memberikan ketenangan, kedamaian, ketenteraman, kebaikan. Saat kita tertimpa musibah, maka kita bisa lebih tenang. Kita bisa lebih sabar. Karena kita yakin, hakul yakin, bahwa takdir Allah itu yang terbaik. Lebih baik mana? Pilihan kita atau pilihan Allah? Pilihan Allah. Pilihan kita lewat mana tadi? Babakan. Pilihan Allah lewat pada Mara. Pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihan kita. Bukan berarti habis ini jenengan di rumahnya kelapa sawit terus lewat apa? Pada Mara. Oh, raudu gue maksudku. Bukan. Bukan. Tapi suatu saat ketika kita sudah pengin memilih jalan, kok kemudian qadarallah, karena satu dan lain hal, akhirnya kita melewati jalan yang tidak kita rencanakan di awal, maka yakinlah bahwa hal ini adalah dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Jangan banyak mengeluh. Walaupun ternyata di jalan yang ini malah jadi macet, jadi lama, dan seterusnya. Malah mungkin lewat jalan ini ban kita jadi bocor. Oh, kudune lewat mana sih ora bocor? Ora malah ora bocor nengana, tabrak mobil malah. Enggak tahu kita, enggak tahu. Ini yang keberapa? Yang keempat. Semakin apa? Sabar menghadapi musibah. Yang terakhir. Khamisan. Salamatul qalbi nahwa ibadillahi ta'ala wa ta'minuhum minal udwani wal ghawail. Falmuta'abidu haqqan bismihi subhanahu al-mu'mini yattasifu bisifatis salamati wa yakuffu syarrahu wa adhahu minal nasi bihaithu ya'manun nasu syarrah. Yang kelima, menjaga hati dan perbuatan. Menjaga hati dan perbuatan dari hal-hal yang mengganggu orang lain. Menjaga hati dan perbuatan dari hal-hal yang mengganggu orang lain. Hal itu dalam rangka meneladani nama Allah Al-Mu'min. Ya, Al-Mu'min tadi yang maha memberi apa? Keamanan. Kita sebagai mukmin, orang yang beriman, yang mengimani nama Allah Al-Mu'min, itu seharusnya menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, menjaga hati kita dari hal-hal yang bisa merugikan, menyakiti, menyinggung perasaan orang lain. Dan itu tanda keimanan kita. dalam Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman. Bayangkan Nabi bersumpah dengan menyebut nama Allah. Kemudian beliau ulangi sampai 3 kali. Ini berarti serius apa tidak? Serius. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, man? Siapa wahai Rasul yang kamu maksud itu? Yang gak beriman sampai engkau bersumpah 3 kali. Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman orang yang sering mengganggu tetangganya. Nabi bersumpah 3 kali. Orang ini tidak beriman. Walaupun rajin sholat, apa maning orang sholat? Ya, jangan kemudian walaupun rajin sholat, oh mendingan orang sholat. Oh, wis orang sholat ganggu tanggane, lebih parah maning. Gak beriman. Mengganggu tetangga dengan apa? Nah, dengan tangan, apa dengan suara, apa dengan perilaku, dengan apa? Semua. Bakar sampah sembarangan, buang sampah sembarangan, malah sengaja malam-malam, kayak kebone tanggane apa? Masih kosong kayak. Ya, malam-malam plung buang. Gak beriman. Punya spiteng dibiarkan apa? Meluap. Ya, gak mau manggil tukang sedot spiteng, meneman duite, ganggu tetangga. Ganggu tetangga dengan suara apa? Nyetel musik keras sampai tetangganya enggak bisa tidur. Lah wong anu barang gawe usah telung dina telung bengi. Barang gawe. Jamaah kita pernah ada yang cerita, Ustaz. Saya itu punya tetangga 5 rumah, Ustaz. Kalau nyetel musik itu kaca rumah saya, Ustaz, bergetar. 5 rumah, bayangkan. Apalagi sebelahnya persis, bayangkan. Dia rumah kelima, itu kaca rumahnya bergetar. La haula wa la quwata illa billah. Kalau bukan tetangga, Ustaz, ganggu orang lain, sama saja. Tetangga itu cuma apa? Cuma sampel, cuma contoh saja. Kalau ganggu istri, Ustaz, apalagi? Ya. Wong tetangga saja seperti itu, apalagi ganggu istri, ganggu anak, bikin sedih mereka, ya, nggak peduli sama mereka, menelantarkan mereka, lebih parah lagi. Wong tetangga yang bukan apa-apanya dalam tanda kutip, ya, bukan pasangan sah, maksudnya bukan diikat dengan ikatan apa, pernikahan saja, itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan tidak beriman, apalagi menyakiti istri, anak. Orang tua lebih parah lagi. Maka buah yang kelima, senantiasa menjaga hati dan perbuatan dari hal-hal yang mengganggu orang lain. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah Al-Mu'min. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah kepada pembahasan tentang nama Allah yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.